segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema memuliakan ilmu. Dan kali ini kita akan memasuki prinsip yang baru, yaitu prinsip ke-15. Silakan dibuka halaman 37. Dahulu. Silakan dibaca Mas Anjasya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hafizallahu ta'ala al-ma'akib al-khamis-sa'ashara. Raddu mushkilihi ila ahlihi. Fal mu'azzimu أهل العلم يعول على دهاكينته والجهاد ذاته من أهله لحل مشكلته ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوف من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين فهو يخاف سخط رحماني قبل أن يخاف صوت سليمان صوت السلطان. لنجد مس عبد الرحمن. إن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم وإن سكتوا عنه فليسأك ما وسعه. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. Kita baca terjemahannya di halaman 88. Silakan masuk ke syah. Prinsip ke-15, menyerapkan pembahasan ilmu yang boleh kepada ahlinya. Orang yang mengagungkan ilmu akan mempercayakan pemecahan pembahasan ilmu yang boleh kepada ulama pakar. Tidak membebani dirinya sesuatu yang di luar kemampuannya, karena dikhawatirkan akan berbicara tanpa ilmu tentang Allah dan berdusta atas nama agama. Dia harus lebih takut terhadap kemurkaan Allah dibanding ketakutannya kepada intimidasi penguasa. Ulama itu manakala berbicara maka berdasarkan ilmu, begitu pula saat diam juga berdasarkan pertimbangan yang matang. Jika mereka telah berbicara maka berbicaralah engkau sesuai dengan apa yang mereka sampaikan, namun bila mereka diam maka hendaknya engkau pun ikut diam. Di antara pembahasan pelik yang terberat adalah bagaimana menyikapi fitnah, perselisihan, huru-hara yang kerap terjadi pada permasalahan kontemporer yang banyak muncul sepanjang zaman. Ya, Mas Basama. Orang yang selamat dari korban api fitnah hanyalah yang kembali kepada para ulama dan konsisten dengan arah mereka. Jika terasa ada yang muskil dari arahan mereka, maka dia mengedepankan prasangka baik terhadap pendapat mereka. Dia meninggalkan pendapat pribadinya dan mengambil pendapat mereka, sebab pengalaman dan pengetahuan mereka lebih jauh, mereka jauh lebih matang. Bila terjadi perbedaan pandangan di antara para ulama, maka ia memilih pendapat kebanyakan dan mayoritas mereka dalam rangka memprioritaskan keselamatan, sebab tidak ada yang lebih penting dibanding keselamatan. Ya, ini adalah prinsip yang ke-15, yaitu menyerahkan pembahasan ilmu yang pelik kepada ahlinya. Pelik artinya apa, Nak? Apa, Mas? Pelik itu sulit, rumit, jelimet. Itu arti dari pelik. Apa ada pembahasan ilmu yang pelik? Ada. Ya. Ilmu itu kan ada yang jelas, ya, mudah, setiap orang cepat paham. Ada pembahasan yang memang sulit, ya, jelimet. Kenapa jelimet? Karena bisa jadi terkait dengan hal yang baru, ya, yang namanya kejadian dan peristiwa itu kan selalu ada setiap hari. Kadang-kadang kita bertemu dengan permasalahan baru yang permasalahan itu belum pernah dibahas secara spesifik tentang masalah itu oleh para ulama sebelumnya. Nah, ini permasalahan yang pelik, harus dicari hukumnya dalam agama. Mas Anjas, taruh dulu biar konsentrasi. Ya. Nah, yang seperti ini kita harus menyerahkan pembahasannya kepada siapa? Ulama yang ahli. Kalau kita menyerahkan pembahasan ilmu yang pelik ini kepada ulama, saat itu kita termasuk orang yang mengagungkan ilmu, yang menghormati ilmu. Tapi kalau kita pengen bicara ya sendiri, maka berarti kita tidak menghormati ilmu. Apakah berbicara itu memang disukai? Ya disukai. Karena bicara juga termasuk syahwat. Syahwat itu bukan cuma urusan perut. Ya, syahwat itu bukan hanya urusan kemaluan, termasuk mulut itu juga ada syahwat. Rasanya kalau nggak ngomong itu nggak puas, itu syahwat itu. Rasanya kalau nggak nulis itu nggak puas, itu syahwat. Ya, yang jadi masalah ketika dia bicara atau nulis sesuatu yang di luar kemampuannya. Disinilah kita harus tahu diri. Kita harus tahu diri kita itu siapa. Ya. Ulama bukan. Ya, syekh bukan. Ustaz. Kita itu siapa? Ya. Kapasitas kita itu seberapa? Oke lah, kita sudah dakwah lama. Tapi seberapa keilmuan kita? Kalau misalnya kita berbicara sesuatu yang di luar kapasitas kita, itu yang dikhawatirkan apa? Akan bicara tanpa ilmu tentang Allah. Wah, itu ngeri. Atau berdusta atas nama agama. Agama mengatakan A, kita mengatakan B. Itu gak boleh, yang seperti itu bahaya. Ya. Makanya harusnya kita takut. Takutnya itu bukan takut kepada manusia, takut kepada jamaah. Ya, bukan. Kenapa Ustaz gak ngomong-ngomong juga? Gimana sih? Kita takutnya itu kepada Allah. Bukan kepada penguasa, bukan kepada jamaah. Kita takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika orang berbicara tanpa ilmu, itu dampak buruknya itu bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Ngeri loh. Di dunia itu, ketika orang bicara tanpa ilmu, bisa mengakibatkan banyak orang mati. Ya. Pernah ada kejadian di zaman Nabi SAW. Ketika ada safar. Ya. Kepalanya terkena apa? Terkena luka. Kepalanya terkena luka. akhirnya darahnya mengucur. Akhirnya di, ya semampunya, mau lagi safar kan mungkin P3K-nya nggak lengkap kan. Ya. Akhirnya asal ditutup gitu biar darahnya nggak banyak ngucur. Ini malam itu mereka istirahat. Yang terluka itu juga istirahat. Qadarullah, dia junub. Ya, malam itu dia mimpi. Dan kalau orang junub itu kan harus mandi. Aturannya kan kayak gitu. Harus mandi besar dari ujung kepala sampai ujung kaki harus basah semua. Tapi kan ada lukanya, gimana coba? Kalau mandi bahaya. Saat itu Rasulullah SAW tidak ada di situ. Akhirnya yang terluka itu tanya kepada sahabat yang lain. Ini gimana nih kondisinya kayak gini? Kata para sahabat, ya pokoknya harus mandi. Aturannya kan kayak gitu. Akhirnya dia pun mengikuti fatwa dalam tanda kutip sebagian sahabat. Dan betul mandi. Apa yang terjadi? Meninggal. Meninggal. Saat itu juga. Ya, gak boleh kena air. Luka itu gak boleh kena air. Begitu kena air, meninggal dunia. Singkat cerita, mereka pulang. Di Madinah ketemu sama Nabi SAW. Cerita tentang kejadian itu. Apa kata Nabi SAW? Qataluhu. Qatalahumullah. Orang-orang yang berfatwa itu sudah membunuh. Bayangkan. Semoga Allah membinasakan orang-orang yang berfatwa tadi. Mengerikan kan? Lihat bagaimana ketika orang itu berfatwa tanpa ilmu. Apalagi dalam masa-masa seperti ini. Sekarang itu masa pandemi. Itulah masa-masa yang berat. Ya, tidak semua orang boleh bicara. Ya, apalagi terkait dengan masalah agama. Efeknya itu bukan 1-2. Ya. Sehingga ketika para ulama kemudian mengeluarkan fatwa, dan bukan hanya 1 atau 2, tapi lembaga mengeluarkan fatwa supaya menjaga jarak dalam apa? Dalam sholat, dalam shof, bukan hanya dalam sholat aja, juga di luar sholat. Itu mereka itu pertimbangannya bukan hanya bicara tentang kesempurnaan sholat. Tapi mereka juga memikirkan faktor-faktor yang lain. Itulah bedanya ulama dengan yang bukan ulama. Ya. Kalau ulama itu wawasannya luas, yang dipertimbangkan banyak. Kalau kemarin kita bicara perumpamaan katak dalam tempurung, sekarang kita bicara perumpamaan kacamata kuda. Kalian tahu kalau kuda dijadikan sebagai hewan untuk menarik dokar, itu pakai apa? Kacamata. Kacamatanya di mana? Samping. Bukan di depan, nggak bisa lihat. Kacamatanya di samping. Apa tujuannya? Biar fokus ke depan. Gak bisa tengok. Ungkapan kacamata kuda. Jangan pakai kacamata kuda. Ini ungkapan untuk menggambarkan jangan wawasanmu itu terlalu sempit. Jadi, usahakan kamu itu ketika mempertimbangkan, memutuskan sesuatu, bukan hanya mempertimbangkan satu aspek, tapi juga perhatikan aspek-aspek yang lain. Ya. Para ulama itu ketika mereka berfatwa tentang masalah shof sholat, mereka itu bukan hanya menerima informasi hanya dari pembahasan tentang masalah agama saja. Mereka juga mempertimbangkan masalah kesehatan, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah nyawa. Ya. Dari sekian banyak pertimbangan, dan mereka kumpul. Ya. Bukan satu ustadz ngomong, bukan. Atau dua ustadz ngomong, tapi mereka ulama-ulama besar ini kumpul semuanya, dibahas di situ, dimatangkan. Enggak asal. Fatwa itu dikeluarkan itu enggak asal. Sehingga jangan merasa ini dalilnya ini. Mereka tuh tahu. Dalil-dalil yang kamu bawakan itu mereka tahu. Tapi mereka itu bukan hanya mempertimbangkan satu dalil. Mereka juga mempertimbangkan dalil-dalil yang lainnya. Itulah Islam. Islam itu bukan dibangun di atas satu atau dua atau tiga dalil. Tapi dibangun di atas dalil semuanya yang lengkap. Ya. Maka, kalau ulama bicara, ikut bicara sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Kalau mereka diam, ikut diam. Karena diamnya ulama itu pasti pakai pertimbangan yang matang. Beda sama kita. Kalau kita diamnya kadang-kadang cuma karena takut aja. Kalau ulama itu diam, mereka itu pakai pertimbangan yang matang. Ya. Kalau ulama sudah bicara, sudah ikuti apa yang mereka sampaikan. Ya. Jangan menyelisih pendapat mereka. Ya, apalagi kalau itu ulama yang mayoritas. Nah, kalau misalnya kita punya pendapat ternyata beda dengan pendapat ulama, mendingan diem aja, ikut pendapat mereka. Itu lebih selamat. Ya, insya Allah lebih selamat. Nah, kalau misalnya ulamanya berbeda pendapat, gimana? Gimana, Ustaz? Ikut pendapat mayoritas, jumhur. Ya, kalau ulama berbeda pendapat, apalagi dalam masalah-masalah yang polemik, yang pelik, yang kontemporer, masalah fitnah, maka ikuti pendapat mayoritas. Fassalamatu la ya'diluha syai'. Keselamatan agama itu lebih berharga dari apapun. Nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya, "Kenapa kamu seperti ini?" Maka kita punya backing, kita punya alasan karena mayoritas ulama berpendapat seperti ini. Berbeda kalau misalnya saya ngomong, ente itu siapa? Yeah. Ente itu siapa? Sesenior apapun kamu, yeah, tetap kamu itu di bawah para ulama. Yeah. Maka disinilah kita harus berhati-hati. Kita akan lanjutkan insya Allah pembahasan tentang prinsip yang ke-15 pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.